Baik, terima kasih banyak masih bersama kami tentunya dalam program spesial Halaqoh Fajar. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita, insya Allah. Dan sepertinya ada pertanyaan, Bu ya. Undang-undang negara mengatur tentang usia pernikahan. Anak yang usianya di bawah 19 tahun tidak dianjurkan untuk menikah. Apakah benar usia mempengaruhi kematangan dalam hal pernikahan, Bu ya? Ya betul, usia sangat mempengaruhi kematangan. Artinya bersama tambahnya umur, kan dia tidak duduk, dia belajar. Tentu akan lebih ada tambah wawasan ilmu. Di situ ada tambah kematangan. Nggak bisa dipungkiri dong. Belajarnya lebih lama, tentu dia lebih tahu dong daripada belajar lebih sedikit waktunya. Kalau seandainya saya belajar 5 tahun, kemudian dibanding saya belajar 7 tahun, tentu saya lebih tahu wawasan di saat belajar berapa tahun. Umur tidak bisa dipungkiri. Permasalahannya kan di situ. Di saat ada orang menikah di bawah umur itu bagaimana? Ini kan permasalahannya, bukan dilarang dong. Itu kan benar. Pembatasan maksudnya hendaknya kamu berpikir nikah kalau sudah sampai usia begitu. Ada kematangan sudah mulai ada. Karena usia tamat SMA sudah selesai, paling tidak ada kedewasaan. Ada, iya. Tapi bukan berarti di saat punya hajat di bawah itu lalu nggak boleh menikah. Nggak ada. Jadi memang sebisa mungkin nikah jangan sampai anak-anak nikah. Nggak ngerti apa-apa ngerepotin orang tua. Padahal dia belum punya hajat. Tapi ada mungkin orang secara umur belum sampai. Tapi hajatnya besar. Orang kan berbeda-beda, jangan disamakan. Maka dia boleh menikah. Sehingga sangat bagus kalau seandainya nikah. Saat belum waktunya itu harus ada pembekalan dan sebagainya. Bukan dilarang. Kami yakin di negeri ini bukan larangan kok. Akan tapi himbauan. Sehingga kami, kalau tak salah, kami mendengar ada orang menikah di bawah umur, perlu ada ngajukan kemana, itu sah-sah aja. Karena khawatir, terlantar, dan sebagainya, itu sah aja. Nggak ada masalah. Pembatasan umur yang nggak boleh adalah nggak boleh menikah, lalu nikah dihukum. Ya ini, umur 12 tahun ada berzina, maka umur 14 tahun nggak boleh nikah. Ini kan aneh. Kan 12 tahun di zina. Ada sebuah lab, ternyata ibunya mengantarkan anaknya sakit perut, dipikir maha saja, ternyata keluar menangis. Karena apa? Sudah ada isinya. Ayo. Banyak orang berzina di sana. Naudzubillah, semoga Allah menjaga kita dari zina. Apakah kita larang orang yang melakukan yang halal? Enggak mungkin dong. Nah, maka kami yakin seandainya ada undang-undang itu artinya adalah himbauan jangan sampai buru-buru nikah kecuali dalam usia tertentu. Adapun di bawah itu kalau sudah punya hajat. Begitu sebaliknya enggak menikah juga enggak apa-apa kalau enggak punya hajat kan begitu sebalikannya, bukan harus menikah juga. Seperti itu. Kemudian ya, dalam menikah, apakah ada hari-hari tertentu yang bagus untuk menikah atau justru sebaliknya ada hari-hari? Ya ada dong, hari bagus ada hari waktu menikah itu paling bahagia buat dia, selesai ngapain pusing. Nah, Anda perlu hari ini. Hari-hari yang jelek untuk menikah bisa seperti bulan Safar misalnya. Nggak ada bulan Safar, temunya hari itu kok indah seperti itu. Nggak ada hari itu, bulan Kapit, bangsa sengsara, nggak ada itu semuanya. Ya hari indah semuanya, untuk halal indah semuanya, untuk kebaikan indah semuanya. Jangan mempercayai hal-hal yang demikian itu. Karena ada di negeri, di kampung itu ada bulan Kapit ya. Bulan Kecepit, bulan semuanya. Bulan Allah semuanya adalah bulan bagus di saat untuk berbuat baik, untuk ibadah. Nikah bagian daripada ibadah kok. Ya ada, jangan percaya dengan hal-hal semacam itu. Gak ada bulan sengsara. Bulan sengsara adalah di saat kita melakukan dosa. Bulan sengsara adalah di saat kita durhaka. Bulan sengsara di saat kita dolim pada pasangan. Bulan sengsara di saat kita menyia-nyiakan anak kita. Bulan sengsara itu. Tapi menikah kebahagiaan dianggap bulan sengsara bagaimana? Enggak. Bulan bagus. Enggak ada. Hari kapan saja. Lebih cepat, lebih bagus untuk buka pintu halal. Seperti itu. Baik, syukran kasiran Bu ya penjelasannya. Baik Bu ya, mungkin bisa disimpulkan lalu ditutup dengan doa keberkahan. Tidak cukup Anda mengandalkan bahan-bahan Anda bagus, nasab baik, keluarga baik. Akan tapi harus ada perawatan. Maka teruskan belajar menjaga rumah tangga agar tetap indah. Belajar bersama, dekat dengan ulama, agar jauh dari kedzaliman kemaksiatan. Semakin indah dan jangan lupa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sudah menikah semakin indah dan para jomblo segera mendapatkan pasangan. Hamba-hamba yang mulia yang dimuliakan oleh Allah diberi keturunan yang soleh-solehah. Dibanggakan oleh baginda Nabi. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Baik, syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya yang sudah membimbing kita, memberikan ilmu-ilmu yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radio Ku Network dimanapun Anda berada, ikuti dan syiarkanlah kegiatan iktikaf di malam 20 sampai 29 nanti untuk menghidupkan malam-malam di 10 akhir bulan Ramadan di Masjid Raya At-Taqwa di alun-alun kota Cirebon. Waktunya dari jam 12 sampai waktu sahur. Dan semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk bisa menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini. Dan akhirnya saya Muhammad Hibri Dimyati mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan-kesalahan dari diri kami sendiri khususnya. Dan semoga kita bisa berjumpa di bulan Ramadan depan. Semoga kita semua kembali dalam keadaan fitri, dalam keadaan suci. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum undur diri, kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.